hatiku. Seringkali sudah ku bertanya, tiada jawab di bibirmu. Apa sayang, apa yang salah dariku? Katakanlah, jangan kau hanya membisu. Setiap kali kita bertemu, tak pernah enggan menegurku. Seandainya kau sayang padaku, siramlah bunga di hatiku. Tapi sayang, enggan itu. Siapa salah? Aku ingin cinta yang nyata. Bukan sekali ini engkau menyakiti yang